Mitra Bisnis. Ekonom Faisal Basri menilai, rencana kebijakan pemerintah seperti misalnya pembangunan jembatan Selat Sunda dinilai terlalu berorientasi ke pembangunan transportasi darat. Faisal Basri tidak setuju dengan rencana tersebut. Ia menilai kebijakan itu menciptakan tingginya biaya logistik di Indonesia. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa pendapat Anda? Jeruk jelek, tapi lebih mahal. Jeruk Medan ini jeruk Mandarin kan keren tuh ya, bagus. Tapi lebih murah. Yang lebih murah adalah jeruk Mandarin. Nah, menurut Bank Dunia, surveinya 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, jeruk Medan 20.000, jeruk Cina 17.000. Nah, saya datang ke supermarket untuk update. Supermarket pertama, harganya 32.000. Jeruk jelek, jeruk bagus, 30.000. Jadi, lebih mahal tetap jeruk Medan daripada jeruk Mandarin. Kemudian, saya nggak puas, saya ajak minta temani anak saya lagi ke supermarket yang lainnya. Ini jeruk jelek, Medan 3.490 per 100 gram, ini 3.290. Jadi, percaya deh, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, konsisten jeruk Mandarin lebih murah daripada jeruk Pontianak. Kenapa jeruk Pontianak atau jeruk Medan mahal? Karena diangkut pakai truk lewat jalan darat yang cuma 8 ton. Ribetnya setengah mati di jalan Trans Sumateranya makin banyak jalan yang rusak. Antri di ferry karena ferinya tadi 30 tahun umurnya yang baru dibeli. Antri gak karu-karuan sampai Jakarta jeruk itu separuhnya bonyok sudah. Sementara kontainer dari China membawa jeruk ini dengan mengatur suhu walaupun 2 minggu di jalan tetap seger. Berapa ribu ton. Jadi ribuan kali perbandingannya sehingga praktis ongkos jeruk per kilogram dari China itu nol. Sementara ongkos jeruk, ongkos angkutnya lebih mahal dari harga jeruknya. Belum lagi jembatan timbang dan sebagainya dan sebagainya. Jakarta-Singapura, container shipment cost-nya 185 cuma. Padang-Jakarta $600, Jakarta-Banjarmasin $650. Jadi jauh sekali Jakarta-Banjarmasin itu timbang Singapura. Jakarta-Rotterdam, kalau saya nggak salah, 550. Jadi Jakarta-Rotterdam jauh lebih panjang ceritanya daripada Jakarta-Padang. Jakarta-Sorong, $2,000, sehingga harga semen di sana 20 kali lipat dari harga di Jakarta. Kalau saya orang Papua, sungguh saya akan memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua. Ya udah berapa puluh tahun dibiarkan kayak begini, betapa mereka sabarnya. Nah jangan justru yang terjadi adalah jembatan Selat Sunda yang puncak sesat pikir dari rezim sekarang ini. Gak bisa. Jadi kita minta presiden yang akan datang, pertama kali yang dilakukan, batalkan pembangunan jembatan Selat Sunda. Dan saya kaget, rupanya di dalam pemerintahan sendiri belum kompak. Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan, dia gak setuju rupanya. Lebih baik dia bilang ferry cepat, itu baru orang waras. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.